wajib menjalin ukhuwah Islamiyah, imaniyah, tentunya di atas manhaj nubuwah. Ini mengingatkan kita dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari jalan yang banyak, yang menceritakan kepada kita terjadinya perpecahan umat. Di antara hadis itu adalah hadis Muawiyah, riwayat Ibn Majah, wasahhahu Al-Albani rahmatullah alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Sataftari wa sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah. Ila man hiya ya Rasulullah? Qala hiya al-jama'ah." Sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semua jadi neraka. Artinya semuanya terancam neraka. Dikarenakan kesesatan mereka, inhiraf mereka, menyimpang dari siratul mustaqim. Tak satu pun dari 72 golongan itu kecuali padanya ada kesesatan, ada bid'ah. Di atas sabil min subul syaitan, di atas salah satu dari jalan-jalan syaitan yang menyeret mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya mereka dikafirkan dan dikekalkan dalam neraka, akan tetapi mereka sesat dengan syubhat dan bid'ah yang ada pada mereka, keluar dari usul ahli sunnah wal jamaah, keluar dari prinsip-prinsip, dari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah, dari akidah sahihah, dari akidah yang benar, dengan bid'ah yang ada pada mereka, sehingga mereka diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah, dijamin dengan surga, dikarenakan satu-satunya golongan ini istiqomah, konsisten di atas al-haq, tidak punya penyimpangan, tidak punya inhiraf, tidak punya syubhat, tidak punya bid'ah, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di atas kitabullah, Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga akidah mereka akidah yang benar. Mereka berpegang yang prinsip-prinsip yang pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah, tidak ada penyimpangan, tidak ada syubhat, tidak ada bid'ah. Walhamdulillah, fadlun min Allah. Mereka dijamin dengan jannah. Mereka adalah ahlul haq. Mereka adalah ahlul haq. Satu-satunya golongan ta'ifah yang berada di atas al-haq. Tinjauan sebagai satu golongan, mereka di atas al-haq. Dijamin masuk dalam jannah. mereka punya sikap terhadap 72 golongan itu. Tidak menjadikannya sebagai kawan. Tidak bekerja sama dengan mereka. Tetapi bersikap, punya mauqif yang jelas, tegas, mentahdzir dari mereka. Memberi peringatan dari mereka, menjauh dari mereka. Tidak bekerja sama dengan mereka. Karena penyimpangan yang ada pada mereka. Bid'ah pada mereka. Punya sikap barok. Melepas diri dari mereka. Dan ini ijma' salaf. Dengan itu mereka terjaga. Di atas al-haq. Terjaga di atas al-haq. Dikatakan kepada Nabi SAW. Ada sebagian sahabat. Siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW. Hiya al-jama'ah. Satu golongan itu adalah al-jama'ah. Orang-orang yang berjama'ah. Berkelompok. Di atas al-haq. Sebagaimana tafsir Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-jama'ah man wafaqa al-haq wa in kunta wahda. Jama'ah adalah orang yang berada di atas al-haq. Benar di atas al-haq. Meskipun engkau sendiri. Boleh jadi di suatu zaman, apalagi di zaman kita seperti ini, boleh jadi ditemukan di sana ada satu yang tamassuk dengan manhaj salaf. Dengan dakwah salafiyah. Tetapi dia berada di suatu tempat, tidak punya kawan di sana. Di atas manhaj ini. Tidak punya saudara di atas manhaj ini. Punya saudara, sesama muslim, tinjauan secara umum. Bahwa kaum muslimin seluruhnya bersaudara, na'am. Dia di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah saudaranya kaum muslimin. Tetapi dimusuhi karena manhajnya yang berbeda. Dibenci karena manhaj yang berbeda. Di tengah-tengah firq, dhalalah, golongan-golongan sesat yang banyak. Ataukah berada di tengah-tengah sekumpulan awam muslimin, kaum muslimin yang awam, yang tidak begitu mengerti, tidak begitu faham dengan agama. Sehingga dia asing di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dia sendiri di sana, tapi dia jamaah. Karena dia benar di atas al-haq, istiqamah. Dia termasuk dalam al-jamaah, dalam arti tergabung dalam jamaahnya Ahlus Sunnah al-jamaah. Jamaahnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in salafus salih dan yang mengikuti man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil dan mengikuti mereka dengan baik sampai maka ayyuhal ikhwal akhwat beruntung antum di tempat ini ternyata antum merasakan banyak saudara. Nah, dengan jumlah ini bukan satu orang, dua orang, tiga orang, alhamdulillah. Nah, antum tidak sendirian. Antum Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun Ini merupakan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bentuk wujud kesyukuran kita kepada Allah ketika kita menyebut kita ahlus sunnah wal jamaah. Salafiyun. Masuk dalam hadis itu. InsyaAllah ta'ala. Perlu dijaga nikmat ini. Perlu dijaga nikmat ini. Dikarenakan fitnah banyak. Fitnah tidak pernah berhenti. Fitnah, syubhat, fitnah perpecahan, sebagaimana telah disinggung pada hadis tadi, terus mengancam, dan antum merasakan. Di kota ini, banyaknya di sana golongan-golongan yang sesat. Begitu pula fitnah syahwat. Antum berada di kota besar seperti ini, luar biasa godaannya, fitnah syahwat. Maka fitnah yang pertama diimbangi, dilawan dengan banyak belajar. Banyak bermajelis, menuntut ilmu. Syubhat, kebodohan obatnya adalah ilmu. Wa innamal ilmu bitafaqquh. Ilmu itu diraih dengan tafaqquh, belajar. Belajar di majelis. Yang dibawakan oleh para penuntut ilmu, asatidzah i'tiqad. Yang dipercaya. Keilmuannya dipercaya, manhajnya. Membimbing kepada kebaikan. Membimbing kepada manhaj yang benar. Membimbing untuk bersatu di atas iman. Di atas satu manhaj. Dan imbangi fitnah syahwat itu dengan banyak ibadah. Dengan banyak ibadah. Banyak berzikir. Banyak baca Quran. Serta dengan tadabbur. Ya, mentadaburi makna-maknanya. Bukan sekedar baca lafaz-lafaznya. Nah. Ya. Karena manfaat Al-Quran itu akan terasa ketika direnungi, ditadaburi kandungan makna-maknanya. Banyak sholat. Banyak puasa dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian hidupkan ta'awun yang kuat di antara antum. Saling membantu di antara antum, kerjasama di antara antum. Untuk saling mengokohkan satu sama lainnya. Tidak ada di antara kita yang bisa hidup sendiri. Mesti membutuhkan saudaranya. Yang bodoh butuh saudaranya yang punya ilmu untuk mengajarinya. Yang miskin butuh saudaranya yang kaya, yang punya harta untuk menyantuninya. yang lemah fisiknya butuh saudara yang kuat fisiknya untuk membantunya dengan tenaganya. Bahkan untuk menjaga kestabilan dakwah salafiyah ini, dakwah ini dijaga dengan ta'awun sehingga dakwah ini bisa berjalan, bisa dinikmati bersama, dan dengannya kita semuanya semakin kokoh berpegang dengannya. Ketika dakwah ini berjalan dengan baik, berkembang dengan baik, kita semua merasakannya. Antum, kemudian keluarga antum, istri antum, anak-anak antum, semuanya akan merasakannya dan akan berpegang semakin kuat dengan dakwah ini tadi yang terjaga dan berkembang. Dan semua ini tidak akan bisa terrealisasi, terwujud kecuali dengan ta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awunlah kalian, tolong-menolonglah kalian, kerjasamalah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan pada sebagian kitabnya bahwa kejayaan umat ini tercapai dengan ta'awun alal birri wat taqwa. Berdasarkan ayat ini tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ta'awun di atas albir wat taqwa, dan jangan ta'awun di atas ism wal udwan, di atas dosa dan permusuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, memerintahkan kita semua untuk ta'awun. Seperti kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika kita ingin dakwah kita berkembang pesat, dan yang paling pertama merasakannya adalah kita sendiri, kemudian tentunya yang diharapkan dengan itu akan menjadi cahaya penerang bagi kaum muslimin di sekitar kita untuk membimbing mereka, mengeluarkan mereka dari keawaman mereka kepada ilmu, mengeluarkan orang-orang yang berada dalam kegelapan kezulumat ila nur, kepada cahaya, yaitu ilmu Alkitab was sunnah ala fahmi salaf al ummah. Kalau kita menilik sejarah, dan itu yang terbaik untuk kita lakukan jika kita ingin mencontoh dengan melihat bagaimana sejarah kehidupan Nabi AS bersama sahabatnya, salafun as-salih, pendahulu kita yang salih, tuan Allah alim ajma'in. Sehingga kita punya gambaran generasi yang terbaik bersama Nabi mereka, Nabi kita Muhammad AS. Bagaimana gambaran ta'awun mereka? Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah yang kokoh. Tauhid, akidah. Manhaj nubuwwah. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berselisih, berpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wadhkuru id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah oleh kalian ketika kalian bermusuh-musuhan satu sama lainnya. Para sahabat kaum mukminin radhiyallahu anhum, sebelum mereka dipersaudarakan oleh Islam dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka di atas kehidupan jahiliyah bermusuhan satu sama lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalbu-kalbu mereka, mempersaudarakan mereka dengan Islam yang diutusnya Muhammad SAW. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan adalah kalian berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah SWT menyelamatkan kalian. Demikianlah. Luar biasa. Abdurrazzaq As-San'ani rahimahullah mengeluarkan sebuah athar dalam Al-Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq. Dari Ma'mar. Dari Ibn Tawus. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, الرحم تقطع والنعمة تكفر. Hubungan rahim, hubungan kekeluargaan, kerabatan itu diputus. Banyak memutusnya, mencabik-cabiknya, merusaknya. Dan itu kerusakan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dikufuri, diingkari. وَإِذَا قَارَبَ اللَّهُ بَيْنَ الْقُلُوبِ لَمْ يُزَحْزِحْهَا شَيْءٌ ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. وَإِذَا قَارَبَ اللَّهُ بَيْنَ الْقُلُوبِ لَمْ يُزَحْزِحْهَا شَيْءٌ. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan hati-hati itu, kalbu-kalbu itu satu sama lainnya, jadi dekat, jadi erat, jadi kuat persaudaraannya dengan Islam. Lam yuzahziha syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang akan bisa menggoyahkannya, kata Ibn Abbas. Ketika Allah dekatkan hati-hati ini kalbu-kalbu ini satu sama lainnya jadi erat, jadi dekat, bersaudara, sama-sama muslim, mu'min, sama-sama salafi, ahlus sunnah jamaah, di atas satu akidah, di atas satu manhaj. Tidak ada yang akan bisa menggoyahkannya, menggoncangkannya, tidak bisa menjauhkannya. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhu membaca firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim. Allah SWT menta'lif, menyatukan di antara kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka, kaum mukminin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelumnya adalah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Man wa allafa baina qulubi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendukung kamu wahai Muhammad, yang mengokohkan kamu wahai Muhammad, menolong wahai Muhammad binasrihi, dengan pertolongannya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallazi ayyadaka binasrihi bil mu'minin, dan dengan kaum mukminin. Keberadaan kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mendampingi Rasulullah SAW dalam dakwahnya, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan di antara kalbu-kalbu, hati-hati sahabat, begitu bersaudara, begitu saling mencintai, sehingga ta'awunnya luar biasa dalam menolong Nabi SAW, dakwahnya, dalam berbagai bidang. Dalam perkara yang besar, dalam jihad, fisabilillah, dan dalam bidang-bidang yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Law anfaqta," seandainya kau wahai Muhammad, "anfaqta," kamu nafkahkan, infakkan, "ma fil ardi jami'a," seluruh perbendaharaan bumi, kamu keluarkan semua untuk menta'lif kulub mereka, membujuk mereka dengan harta, emas, dan yang lainnya, ini, supaya bisa bersaudara, jangan bermusuhan, jangan bersengketa, jangan berselisih. Dengan cara dibagi-bagikan harta kepada mereka, agar bisa bersaudara. Ma'allah tabarak. Kamu tidak akan mampu menyatukan mereka dengan itu. Abadan. Walakinallahu allafa bainahum, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyatukan mereka dengan apa? Fasbahtu bi ni'mati ikhwana, dengan nikmat Islam. Ini yang menyatukan. Subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat, kaum muhajirin, kaum ansar, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin yang terusir dari Makkah, meninggalkan negeri mereka, harta mereka, ya, dan sebagian kehilangan istri, datang ke Madinah, disambut oleh kaum Ansar yang punya negeri, punya harta, ditolong. Ini ta'awun yang luar biasa. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. محبة إخوانية. Nah, dan orang-orang yang telah menempati negeri itu, Madinah, dan telah beriman, mereka mencintai, menyukai orang-orang yang berhijrah mendatangi mereka. Mencintai. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Kemudian mereka menolong dan mengutamakan saudara-saudara mereka yang datang dari Makkah Muhajirin, didahulukan dibandingkan atas diri mereka. Ithar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bi khassas. Meski mereka sedikit sendiri dalam keadaan butuh, tetapi ithar saudara-saudara mereka yang datang butuh ditolong ini. Dibantu dengan harta. Nabi SAW akhawai baina al-muhajir wal-ansar. Nabi SAW mempersaudarakan di antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Dan antara satu person dengan person yang lainnya dipersaudarakan. Ya, luar biasa. Sampai-sampai. Nah. Sebagian sahabat menawarkan kepada saudaranya yang dijadikan bersaudara oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepadanya, ambil dari hartaku yang kamu suka, pilih dari istriku yang kamu suka, yang kamu suka yang mana saya akan ceraikan terus kamu nikahi dia. Sanggup kita melakukan yang seperti ini? Hah? Hah? Pilih istriku yang kamu suka. Tunjuk. Kan saya ceraikan terus kamu yang nikahi. Nah, dia lebih cinta kepada saudara daripada istrinya, kan begitu. Nah, ini untuk menolong saudara yang sangat butuh. Nah, dengan inilah Islam berjaya di masa itu. Tahun yang luar biasa. Sumbangsi mereka untuk dakwah tauhid, untuk Islam tidak dipertanyakan lagi. Waktu mereka dihabiskan untuk itu. Tenaga mereka dikuras untuk itu. Harta benda mereka diinfakkan untuk itu. Bahkan jiwa raga mereka dikorbankan dengan itu. Amalan yang paling berat adalah jihad fi sabilillah. Waktu, fisik, bekal harta untuk berjihad. Butuh harta yang besar. Nah, bahkan pengorbanan jiwa gugur di medan perang. Semua itu ditempuh oleh sahabat. Dari jihad ke jihad berikutnya, dari jihad ke jihad berikutnya. Ta'awun di antara mereka tercipta. Benar-benar tercipta, realisasi di seluruh aspek. Seluruh bidang. Salah satu contoh ketika. Dan ini salah satu contoh ta'awun dalam hal harta. Ketika Nabi SAW dan para sahabat di Madinah kesulitan air. Ada satu sumur namanya Bi'ru Rumah. Milik Yahudi. Dijual airnya sama Yahudi. Kaum muslimin kesulitan air. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ishtara bi'ra rumata falahul jannah. Barang siapa manishtara bi'ra rumata wa yuassi'uha bainal muslimin falahul jannah. Barang siapa membeli sumur rumah, kemudian dia bagi-bagikan airnya, sumbangkan airnya untuk kaum muslimin, untuk memberi kelonggaran kepada kaum muslimin yang kesulitan air, maka baginya jannah, surga. Fashtarwa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Maka Uthman radhiyallahu ta'ala membelinya dengan perintah Rasul dari Yahudi. Wasabbara lil muslimin, kemudian Uthman radhiyallahu ta'ala setelah membelinya, memilikinya, dia waqafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Luar biasa. Nah, harganya mahal, dijual mahal oleh Yahudi itu. Nah, harta besar dikeluarkan oleh Uthman radhiyallahu ta'ala. Diwaqafkan untuk masa kaum muslimin. Nah. Demi untuk jannah. Jannatullah. Ikhlas karena Allah SWT. Bukan mau dipuji, bukan ingin punya tendensi ini, kepentingan ini dan itu. Tak. Karena Allah SWT. Wajah Allah dalam jannah. Yang dia inginkan. Awalnya diberi oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu setengahnya. Ya. Diberi setengahnya saja. Itu sudah 12,000 ya. Nah. Mahal sekali. Ya. Uthman radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya, bagaimana nih? Milikku setengah, milikmu setengah. Nah. Imma kita bagi jatah. Saya sehari, kamu sehari. Ke Yahudi itu. Saya sehari, kamu sehari. Bergilir ngambilnya. Bergantian. Atau saya punya dal, saya punya timba, saya pasang di bagian saya dan timbamu kau pasang di bagianmu. Hanya pilih pergantian sehari-hari. Kau muslimin berbondong-bondong ambil di bagiannya Uthman. Nah, langsung ambil bagiannya untuk 2 hari. Hari ini habis akhirnya. Pusing Yahudinya. Nah, kau menghabiskan airku bagaimana ini? Ya, beli semuanya. Dibeli semuanya oleh Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dimiliki semuanya oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Nah, ketika suatu saat Nabi Muhammad akan mengadakan perang. Dan ketika itu negara betul-betul kesulitan. Sedangkan ekonomi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mentarghib sahabat untuk berinfak. Apa yang terjadi? Datang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu binisfi malih. Datang membawa setengah hartanya. Dia sisakan setengah hartanya untuk keluarganya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Al-an sabaqtu Abu Bakar." Nah, sekarang saya akan mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dua orang ini terjadi tanafus dalam masalah akhirat. Berlomba untuk akhirat. Bukan berlomba untuk dunia. Untuk akhirat. Kali ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Saya bawa setengah harta. Pikirnya Umar bin Khattab akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Menyusul datang Abu Bakar As-Siddiq bawa jami' mali. Seluruh hartanya dibawa. Tidak ada yang disisa di rumahnya. Mada abqaita li ahlik. Abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Saya sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Las harta habis. Infakkan semuanya untuk jihad. Nah. Khas. Umar Khattar yata'anu akhirnya mengatakan, ma sabaktuhu abadan. Begini saya tidak akan bisa mengalahkan dia selamanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Mau ditiru Abu Bakar Siddiq? Masya Allah. Nah, boleh ditiru atau tidak? Hah? Boleh? Kata ulama, boleh. Dengan syarat. ada syarat. Kata Fahim rahimahullah, Abu Bakar Siddiq boleh ditiru dalam perkara itu, tapi ada syaratnya. Nah, ya, dengan syarat punya kesabaran, punya kesabaran yang besar. Nah, dia dan keluarganya mampu bersabar dengan itu. Jangan sampai setelah itu kemudian, nah, tidak garu-garuan. Nah, ya, akhirnya kesana kemari minta ini, minta itu, dan seterusnya. Ya, kesabaran seperti halnya Abu Bakar Siddiq dan keluarganya mampu bersabar dengan kondisi yang ada karena saya tidak punya harta. Nah. Yang kedua, punya gambaran penghasilan di waktu yang akan datang. Nah, ada gambaran, oh nanti ada usaha ini yang ditunggu hasilnya, insyaallah seminggu lagi, dua minggu lagi, sebulan lagi akan ada hasil. Nah. Tetap ada perhitungan seperti itu. Nah, karena jangan sampai ya semangat ta'awun kemudian melepas semua harta yang dimiliki untuk dakwah, kemudian di rumah bengong. Nah, anaknya menangis, ya, umminya protes, ini itu ribut, ini, nah, bukan barokah yang didapatkan nanti. Nah, jadi kita mengukur sesuai dengan tingkat keimanan kita, kesabaran kita. Nah, atau seperti tingkatannya Umar, bawa setengahnya. Nah, atau sepertiganya, semampu kita, sesuai dengan keikhlasan kita, tingkat keikhlasan kita, keimanan kita, dan kesabaran kita. Al-barakatuh minallah. Gambaran ta'awun mereka dalam hal fisik. Pada tadi gambaran dalam hal harta ya. Dalam hal fisik. Nah. Ketika dibangun Masjid Nabawi, Nabi Asyadussalam turun tangan bersama para sahabat. Semuanya hadir. Ikut bekerja membangun masjid. Nabi Asyadussalam ikut mengangkat bata untuk membangun masjid. Tidak ada yang ketinggalan. Ta'awun dengan fisik yang ada. Nah. Begitu gambarannya. Ya, gambaran singkat para sahabat. Dengan itulah ya kejayaan dicapai. Begitu pula kita, jika kita ingin dakwah kita berhasil, kita ingin dakwah kita berkembang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Contoh para sahabat bersama Nabi sallallahu. Contoh itu. Ketika ada seruan ta'awun untuk dakwah, daurah, majelis ta'lim, semuanya ya, jangan tunggu dipanggil. Jangan tunggu ditelepon, di WA, di SMS. Artinya kalau sudah mendengar ya, akan ada daurah, ada majelis. Dengan semangat masing-masing yang merasa punya keahlian di bidang masing-masing menawarkan diri. Nah, saya siap membantu di bidang ini. Saya siap membantu di bidang ini. Saya bekerja di bidang ini. Saya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika terjadi musyawarah, dimusyawarahkan untuk ta'awun, bagi-bagi tugas, bagi-bagi posisi, tidak ada yang merasa dikecilkan perannya. Ya. Tidak yang merasa saya kok tidak diberi kesempatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang merasa saya kok di bagian ini, di bagian ini. Nah. Yang paling besar pahalanya dan paling besar ikhlasnya. Yang paling besar pahalanya, yang paling besar ikhlasnya. Di samping tentunya timbangan pahala juga diperhitungkan dari sisi maslahat. Nah, ya, satu amalan yang terpenting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga persatuan. Anda ingatkan dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian awal hadis ini mengandung makna utruku asbaban khilaf. Tinggalkan faktor-faktor yang menimbulkan perselisihan. Perpecahan. Tinggalkan faktor-faktor yang akan merusak ukhuwah, persaudaraan, persatuan, yang akan mengganggu ta'awun tadi. La tahasadu. Jangan saling hasad satu sama lainnya. Wala tanajasu. Jangan berjual beli najis di antara kalian. Juga setelahnya wala yabi' ba'dukum 'ala ba'i ba'd. Jangan sebagian melakukan penjualan atas penjualan saudaranya. Ini dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah, transaksi yang diharamkan dikarenakan model transaksi itu menimbulkan permusuhan di antara sama muslim. Model najis. Ya. Satu gambarannya, ini pada penjualan lelang ya. Nah, ada yang melelang barangnya. Siapa yang akan membeli ini? Nah, kemudian ada satu orang yang datang di situ ikut menawar. Tujuannya hanya ingin memudaratkan saja. Padahal dia tidak ada niatan untuk membeli. Ikut mengangkat harga, terus mengangkat harga. Jangan melakukan najis. Jangan melakukan penjualan atas penjualan saudara yang lain. Ini sudah berjual beli. Ya, di majelis sudah terjadi akad tapi masih ada khiyar majelis. Nah, masih ada khiyar majelis. Khiyar majelis itu artinya selama masih belum berpisah dari majelis, masih bisa dibatalkan. Tidak jadi, kembalikan. Nah, sudah lihat seperti itu, dia masuk. Saya punya barang yang lebih zen. Saya punya barang yang lebih bagus, lebih berkualitas. Harga juga bisa diatur. Sudah, akhirnya nih, sudah. Mencari cara supaya batal. Pindah ke sana. Terjadi permusuhan. Atau terlihat ini tawar-menawar sudah kelihatan mulai condong. Sudah ada kecondongan. Kemudian ini segera masuk. Dari penawaran yang membuat dia meninggalkan ini. Jadi permusuhan. Dan yang semisal dengan ini contoh dari Nabi SAW. Apa saja faktor-faktor yang bisa menimbulkan permusuhan, tinggalkan. Jadi itu akan merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, akan merusak ta'awun nantinya. Kalau hati sudah bermusuhan, nah, saling membenci, ya, bagaimana bisa kerjasama? Ta'awun. Wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan saling membenci sama lainnya. Jangan tadabur, saling memunggungi, saling membelakangi. Tidak saling menyapa. Jika ada satu masalah, segera selesaikan. Segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kebencian terus terjadi. Saling bermusuhan. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat pertama, fattaqullaha aslihu dzata bainakum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan biarkan rusak. Ada problem segera diselesaikan. Cari solusinya. Jangan biarkan syaitan yang menang. Jangan biarkan syaitan yang menang. Jangan katakan saya sudah dengan ini. saya menang, Ustaz. Biar dia rasa. Nah, biar dia rasakan. Nah, tidak, syaitan yang menang. Menangnya dari si mana? Berhasil mengadu domba. Sehingga, yang seandainya ini tidak bermusuhan, bisa bekerja sama, akan menghasilkan, Masya Allah, kebaikan dalam dakwah. Tapi karena bermusuhan, akhirnya sisi ini pun lemah. Dan itu propaganda syaitan. Inna syaitan qad ya'isa ay yu'bada fi jaziratil Arab walakin bitahrishi fi ma bainakum. Sungguhnya syaitan sudah merasa berputus asa pada perasaannya untuk disembah di jazirah Arab. Nah, melihat berbondong-bondongnya orang-orang masuk Islam. Walakin bitahrishi wa bainakum, tapi dengan cara mengadu domba ini yang kemudian ditempuh, mengadu domba di antara kalian. Menghalangi masuk Islam, menghalangi masuk dalam tauhid, untuk kemudian Allah dipersekutukan, dia hanya disembah. Ini dia merasa berputus asa. Tapi cara yang paling akurat adalah mereka yang masuk Islam ini dia adu domba, sehingga tidak bisa ta'awun satu sama lainnya. Walakin ditahrisi bima bainah. Nah, kemudian Nabi Asalam bersabda, "Wakunu ibadallah ikhwana, menjadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersaudara, nah, saling mencintai, saling menyayangi, nah, saling membantu." Al-Muslim akhul Muslim, saudara Muslim, saudara Muslim yang lain, la yadzimuh, tidak mendzaliminya pada haknya, wala yakhdhuluh, tidak menghinakannya, menantangkannya. Ketika saudaranya butuh bantuan, pada saat-saat saudaranya butuh dibantu, atau dalam bahaya butuh diselamatkan, dia tinggalkan. Dia tidak tolong. Wala yahkiru. Jangan meremehkannya. Jangan meremehkannya. Saling memuliakan satu sama lainnya. Saling menghargai satu sama lainnya. Menjaga kehormatan saudaranya. Kemuliaan saudaranya. Tidak menggunjingnya. Tidak menggibahnya. Membesarkan aib-aibnya. Tapi kalau memang saudaranya punya kekurangan, punya aib yang dia lihat, munasah. Fatawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Fatawasaw bil haqq, saling berwasiat. Nasihati. Dengan cara yang baik antara dia dengan saudaranya. Ketika dia punya kemampuan, ketika dia tidak punya kemampuan dan merasa dirinya sulit. Nah, mungkin bisa lewat orang lain yang lebih dekat, yang bisa lebih memahami bagaimana caranya untuk menasihat. Naam. Seperti itu. Kemudian ada suatu salam, ingatkan at-taqwa hahuna, menunjuk kepada kedadanya, takwa itu di sini letaknya, 3 kali. Taqwallah. Al-Muslimu ala al-Muslim haramun damuhu amal wa'irdu. Seorang Muslim atas Muslim yang lain haram ditumpahkan darahnya. Haram diambil hartanya tanpa alasan yang hak. Ditumpahkan tanpa alasan yang hak, diambil hartanya tanpa alasan yang hak. Haram dinodai, dirusak kehormatannya tanpa alasan yang hak. Nah, ini ya, perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Dijaga ini ya, harapannya. Nah, jika kita mengikuti wejangan-wejangan ada Al-Quran dan As-Sunnah untuk membina ta'awun di antara kita salafiyun Ahlussunnah Jamaah, maka biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, warbarakatu minallah, barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ta'awun kita akan berkembang biiznillahi ta'ala dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sulit akan menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan. Ketimbang ditangani sendiri, ditangani orang banyak. Nah, yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan. Tujuan akan tercapai. Nah, harapan-harapan akan terwujud. Ya, dan dengan itu kita akan semakin berjaya. Nah, ini dijalani seperti ini hatta ya'tiyana al-yaqin, sampai datang kepada kita masing-masing kita kematian menjemput. Semoga kita di atas husnul khatimah. Wa ila huna wa jazakumullahu khairan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Naam, tausiah singkat di pagi hari ini semoga bermanfaat buat kita semua. At-taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wa barakallahu fiikum.